Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih dalam bab Fadlul ju'i wa khushunatul aishi wal iktisaru alal qalili minal ma'kulati wal mashrubati wal maskunat. Keutamaan kondisi kelaparan dan kehidupan yang sederhana, demikian juga tidak berlebihan dalam mengambil kenikmatan baik berupa makanan, minuman, atau tempat tinggal. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi 30 sha'an min sya'irin. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wadir'uhu, dan baju besi beliau, baju perang beliau, tergadaikan di tempat seorang Yahudi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membeli 30 sok dari gandum. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang pendek ini, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW meninggal dunia, warisan beliau sangat sedikit sekali. Bahkan semua warisan yang beliau tinggalkan semuanya dijadikan sebagai sedekah di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nahnul anbiya'u la nuwarith. Kami para nabi dan rasul tidak mewariskan sesuatu apapun setelah kami meninggal dunia. Ma taroknahu sedekah. Apa-apa yang kami tinggalkan setelah kami meninggal dunia, maka itu semuanya sedekah di jalan Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, beliau masih memiliki baju yang tergadaikan di tempat seorang Yahudi. Karena Rasulullah SAW utang kepada seorang Yahudi 30 sok. 30 sok gandum. Yaitu Rasulullah SAW membeli 30 sok gandum, namun Rasulullah SAW membayarnya diakhirkan atau hutang. Maka sebagai jaminan, Rasulullah SAW menaruh baju besi beliau di tempat seorang Yahudi. Dan Rasulullah SAW meninggal dunia, baju besi beliau masih di tangannya seorang Yahudi. Dan ini juga menunjukkan bahwa bermuamalah sama orang Yahudi itu dibolehkan. Demikian juga muamalah sama orang-orang kufar yang lainnya. Orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, demikian juga orang Syiah atau yang lainnya. Muamalah duniawi hukumnya dibolehkan. Sehingga kita berjual beli dengan mereka. Demikian juga kita hutang sama mereka atau menghutangi mereka, itu hukumnya dibolehkan. Walaupun kemungkinan besarnya itu harta-harta milik orang kafir seperti Yahudi dan yang lainnya, ini harta yang bercampur dengan sesuatu yang diharamkan. Namun selama kita tidak mengetahui secara pasti apakah harta itu haram atau tidaknya, maka hukum asal harta manusia itu hukum asalnya halal. Sampai datang bukti yang nyata bahwasanya harta itu adalah harta yang haram. Oleh karena itu Rasulullah SAW biasa muamalah sama orang Yahudi, jual beli. Bahkan bukan hanya muamalah saja. Bukan hanya muamalah jual beli saja. Rasulullah SAW bahkan terkadang beliau diundang sama orang Yahudi, undangan makan, maka Rasulullah datang. Rasulullah SAW mendatangi undangan mereka. Padahal kalau kita ketahui, orang Yahudi ini orang yang paling kuat ribanya. Yang paling kuat ribanya. Dan mereka dilaknat sama Allah Ta'ala, orang Yahudi ini. Sebabnya banyak mereka dilaknat sama Allah Ta'ala. Di antara laknatnya, yaitu sebab mereka itu dilaknat sama Allah Ta'ala karena praktek riba yang mereka jalankan. Bahkan ada sebuah penelitian, rupanya dunia ini, hampir semua negara-negara di dunia ini, semuanya terjerat sistem ribawi yang dicanangkan sama orang-orang Yahudi. Setiap negeri yang dia tidak mau mengambil sistem ribawi, perbankan ribawi yang dibuat sama Yahudi, maka dibuat negerinya negeri yang kacau. Peperangan, demikian juga politiknya enggak jelas. Kenapa? Karena tidak mau mengambil sistem perbankan Yahudiyah. Walaupun mereka itu orang Yahudi sering praktek-praktek ribawi, dosa dan maksiat, namun kita enggak bisa menghukumi bahwasanya harta mereka semuanya haram. Harta mereka semuanya haram. Hukum asal harta itu halal. Sampai datang bukti yang nyata bahwasanya harta itu adalah harta yang haram. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau diundang sama orang Yahudi, beliau pun datang. Beliau datang. Dan beliau pun makan. Padahal yang mengundang adalah orang Yahudi. Beliau pun juga makan. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah makan di tempatnya orang Yahudi. Rupanya makanan yang beliau makan itu dicampuri racun sama orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah SAW makan karena enggak tahu. Ketika di tengah-tengah makan, datang malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, makanan kamu itu ada racunnya." Maka untahkan. Akhirnya Rasulullah SAW memuntahkan. Tetapi Rasulullah SAW tidak menghalangi beliau untuk menghadiri undangan orang Yahudi. Jika seandainya urusan makan saja dibolehkan, makan di tempat mereka, apalagi masalah muamalah, jual beli, utang piutang, demikian juga urusan-urusan yang lainnya. Demikian juga kata para ulama, dibolehkan juga kita kerja di tempatnya orang kafir. Misalkan kita kerja di rumahnya orang kafir atau di perusahaan orang kafir, hukumnya dibolehkan. Namun kata para ulama, selama syaratnya, selama agama kita tidak dihinakan. Jika kita kerja sama mereka, tapi kita hina-dina agama kita, kita enggak boleh sholat, tidak boleh menampakkan syiar Islam, wanita enggak boleh berjilbab. Demikian juga intinya syariat kita dihina, diinjak-injak sama mereka. Maka hukumnya tidak dibolehkan kita kerja di hadapan mereka. Kita kerja di pabrik mereka misalkan. Selama mereka menghormati agama kita, kita masih diizinkan untuk sholat, kita diizinkan menjalankan agama kita, maka hukumnya tidak ada masalah. Akan tapi kalau seandainya kita kerja dengan orang kafir dan mereka menginjak-injak agama kita, maka hukumnya tidak dibolehkan kita kerja bersama mereka. Intinya bahwasanya hubungan muamalah, jual beli, hutang piutang, demikian juga urusan duniawi sama orang Yahudi itu hukumnya dibolehkan. Rasulullah SAW pun muamalah sama mereka. Bahkan Rasulullah SAW utang piutang sama mereka. Dan Rasulullah SAW di sini disebutkan ketika beliau itu hutang, beliau meninggal dunia dan baju perang beliau itu masih tergadaikan di tempatnya orang Yahudi. Ini menunjukkan juga bahwa hutang piutang itu sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan. Orang hutang itu kebutuhan yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga utang piutang. Demikian juga para sahabat juga mempraktekkan muamalah utang piutang. Bahkan Allah dalam Al-Quran menyebutkan surat atau ayat yang paling panjang dalam Al-Quran urusan utang piutang. Hukumnya dibolehkan, tidak ada masalah. Yang penting, hutang piutang ini harus tercatat. Sebagaimana Allah telah mengatakan, "Idza tadayantum bidainin faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu hutang kepada seseorang, maka tulis utangnya. Walaupun besar ataupun kecil jumlahnya. Wala tas'amu an taktabuhu shaghiran aw kabiran. janganlah kalian malas untuk menulis utang kalian, baik utangnya itu besar maupun kecil. Kenapa? Masalah utang itu enggak sembarangan. Kalau kita orang utang kepada seseorang, hutang kepada seseorang, tidak ada masalah hukumnya, boleh. Yang penting ditulis. Kenapa? Kalau seandainya kita enggak bisa bayar, meninggal dunia, maka tulisannya ini bisa dilihat atau diketahui secara pasti oleh keluarganya. Mungkin nanti keluarga kita akan membayar atau teman-teman kita. Namun di antara kejadian yang terjadi dan ini mayoritas di negeri kita ini, orang hutang piutang cuma lisan atau cuma sekedar omongan, akhirnya meninggal dunia. Siapa yang bayarkan utang ini siapa? Enggak ada yang tahu. Keluarganya enggak tahu kalau dia punya utang. Akhirnya ketika pihak yang memberikan piutang ini lapor kepada keluarganya, tanya mana buktinya? Enggak ada buktinya. Ini yang menjadikan orang yang hutang piutang ini tetap tidak akan lepas. Tidak akan lepas tanggungan hutangnya sampai dia nanti sampai di hari kiamat. Oleh karena itu masalah hutang piutang bukan perkara yang remeh. Rasulullah SAW saja ditanya sama seseorang, mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya saya meninggal dunia, di mana saya? Maka Rasul mengatakan, fil jannah, di surga. Akhirnya orang ini berpaling, turun malaikat Jibril, mengatakan, Muhammad, kabarkan kepada orang itu kecuali hutang. Maka Rasulullah SAW memanggil lagi kepada orang itu, dipanggil, tadi pertanyaan kamu apa? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya saya meninggal dunia, di medan laga pertempuran, saya di mana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fil jannah, di surga, kecuali kalau kamu punya hutang. Kecuali kalau kamu punya hutang. Kalau orang punya hutang, dia mati syahid, maka dia mau masuk surga dihalangi. Sehingga dia di depan pintu surga, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena hutangnya yang membuat dia terhalangi masuk surga sampai hutangnya dibayarkan. Oleh karena itu, hutang piutang hukumnya dibolehkan, namun hutang piutang itu bukan masalah yang remeh. Kalau kita punya hutang, kabarkan kepada keluarga kita. Kabarkan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Sehingga kalau seandainya kita meninggal dunia, tidak bisa membayarnya, maka keluarga kita akan membayarkan. Atau, kalau tidak dibayarkan sama keluarga kita, minimal harta warisan diambil. Harta warisan diambil untuk memenuhi hutang kita. Coba kalau kita lihat, para sahabat kalau hutang, mereka mengabarkan kepada keluarganya. Seperti Amr bin As. Amr bin As ketika beliau sudah mulai sakit-sakitan, beliau mengumpulkan keluarganya. Keluargaku, saya punya hutang sekian. Maka nanti kalau saya meninggal dunia, tolong kumpulkan semua warisan saya, kemudian tolong bayarkan hutang saya. Kalau tidak cukup, yaitu harta yang saya miliki dari warisan itu enggak cukup untuk bayar hutang, mintalah kepada tuan saya. Maka bingung anak-anaknya itu. Tanya, wahai bapakku, siapa tuan kamu itu? Tuan anda itu siapa? Maka beliau mengatakan, tuan saya itu kalau diminta enggak pernah menahan. Yaitu tuan saya itu adalah Allah Ta'ala. Kalau kalian kekurangan sesuatu dalam membayar utang saya, minta sama Allah Ta'ala. Akhirnya benar ketika meninggal dunia, karena hutangnya sudah ketahuan, hutangnya sekian. Sehingga mudah dibayarkan, mudah. Minta sama Allah Ta'ala atau bantuan dari teman-teman, akhirnya dipermudah sama Allah Ta'ala. Namun sering kita mendengar, misalkan orang meninggal dunia, ada yang ngomong di situ, siapa yang masih punya terkaitan utang kepada si mayit, hendaknya lapor kepada kita, kepada ahli warisnya. Orang lapor kepada ahli waris, gak ada bukti. Misalkan si A pernah hutang kepada saya, meninggal dunia si A ini. Saya datang kepada keluarganya, oh bapak kamu dulu hutang sama saya sekian. Otomatis keluarganya gak langsung percaya. Gak mungkin langsung semua orang yang mengaku dirinya punya piutang kepada si mayit langsung diberikan. Kenapa? Buktinya mana? Kalau dia mengatakan, ya gak ada bukti. Wong dulu utangnya cuma lisan saja saya kasih, setelah itu selesai. Ya kita baik-baikan saja. Yaitu kita baik-baikan saja. Tetap keluarganya tidak akan memberikan kalau seperti ini. Kalau seandainya setiap orang yang mengaku dia punya piutang kepada si mayit diberikan, berapa orang yang mengatakan seperti itu? Kalau seandainya enggak dibayarkan sama keluarganya utang si mayit ini karena enggak ada bukti, terus siapa yang akan membayarkan? Maka si mayit ini tetap jasadnya akan panas sampai terbayarkan utangnya. Karena Rasulullah SAW pernah sholat. Ketika mau sholat, maka beliau yang ditanya sama beliau pertama kali, orang ini punya utang berapa? sama keluarganya. Oh, dia punya utang sekian, sekian, sekian. Dia warisannya berapa? Warisannya sekian. Kalau enggak cukup, maka Rasulullah mengatakan, sallu li akhikum. Sholatlah kalian kepada saudara kalian. Kalau saya enggak mau sholat. Kenapa? Karena hutang dia dengan warisannya lebih banyak hutangnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sholatlah kepada saudara kalian ini kalau saya enggak mau sholat. Yaitu sholat jenazah. Maka, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biar utangnya saya tanggung. Sudah saya tanggung utangnya. Maka Rasul sholat, besoknya ditanya, kamu sudah bayarkan belum? Belum bayar, Rasulullah masih banyak kesibukan. Maka Rasul membayarkan segera. Besoknya ditanya lagi, belum membayarkan. Sampai 3 hari. Maka 3 hari ketika sudah ditanya, kamu sudah membayarkan belum? Sudah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sekaranglah baru jasadnya itu dingin. Berarti selama dia meninggal dunia dan hutangnya masih belum terlunaskan, maka jasadnya merasakan panasnya hutang. Sampai ada keluarganya yang membayarkan. Oleh karena itu, kalau seandainya kita misalkan punya hutang, enggak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang pernah tahu sama sekali. Istri kita enggak tahu, anak kita enggak tahu, keluarga kita enggak tahu. Siapa yang akan membayarkan? Oleh karena itu, hutang piutang itu dibolehkan dalam Islam selama tercatat. Selama tercatat. Dan orang itu kalau hutang piutang, hutang itu kalau punya niatan baik, orang misalkan butuh sesuatu. Kemudian dia punya niatan baik, hutangnya nanti untuk membayar, yaitu dia hutang kepada seseorang, niatnya nanti untuk membayar. Niscaya akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Namun kalau ada beberapa orang, hutang, niat dari awalnya malas dalam membayar. Dinamakan dengan matlu. Orang hutang, tapi dari awalnya niatnya enggak benar. Yaitu niatnya mau lari dari utang atau yang lainnya dari awalnya, maka disusahkan sama Allah Ta'ala. Orang itu walaupun dia itu hutang, selama dia itu punya niatan yang baik, niatan untuk membayar hutang tersebut, pasti akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Kalaupun dia enggak bertemu dengan orang yang dia hutangi, tetap akan dimudahkan wasilah untuk mendapatkan. Kalaupun meninggal dunia belum terbayar hutangnya, tetap dimudahkan sama Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang akan membayarkan hutangnya. Kalau memang belum tidak ada juga, maka ada malaikat yang menanggungnya. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat, ada sebuah ayat tentang orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang baik. Mereka yang baik, yang istiqomah di atas kebenaran, kemudian sampai meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat turun. Turunnya malaikat ini kata Imam Mukatsir 2 kali. Ketika mau meninggal dunia dan ketika dibangkitkan dari kuburnya. Malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira bagi kalian tentang surga yang dijanjikan sama Allah Ta'ala. Nahnu awliya'ukum, kata malaikat. Kami itu wali kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami itu wali kalian. Yaitu wali itu yang bertanggung jawab. Itu namanya wali. Seorang wanita, dia punya bapak. Bapaknya itu walinya. Yang bertanggung jawab, maksudnya di sini, malaikat itu yang bertanggung jawab untuk urusan tanggungan hutangnya. Dia punya hutang, punya apa, nanti malaikat yang akan membayarkan. Selama dia itu istiqomah dan memang punya niatan baik ketika hutang. Niatan hutang itu untuk membayar, dia sudah berusaha untuk menyampaikan kepada keluarganya. Kalau memang toh keluarganya gak bisa membayarkan, pasti nanti akan ada wasilah. Allah Ta'ala akan memudahkan bagi dia, akan digantikan oleh para malaikat. Sehingga, yang penting itu dari awal itu niatnya. Tidak ada masalah, bukan berarti kita mengharamkan hutang piutang, enggak. Utang piutang dibolehkan. Rasulullah juga menjalankan, demikian juga para sahabat. Bahkan Allah dalam Al-Quran itu juga membolehkan bagi kita untuk hutang piutang. Namun, di sini perlu kita ingat, hutang piutang itu masuk dalam ranah sosial. Jadi hutang piutang itu murni sosial. Hutang piutang itu murni pahala dari Allah Ta'ala. Jadi kalau saya misalkan saya punya uang, ada orang yang tidak punya uang. Ketika ada orang yang pinjam ke saya, kemudian saya memberikan utang piutang kepadanya, maka perhatikan, utang piutang itu murni sosial. Murni mengharapkan pahala akhirat. Jika seandainya saya menghutangi dia, memberikan piutang kepada orang itu, dan saya mengambil manfaat sedikit dunia ini, maka jatuhnya riba. Jatuhnya riba. Oleh karena itu, para ulama mengatakan membuat sebuah kaidah, kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Hutang piutang yang di dalamnya ada manfaat, berarti jatuhnya riba. Kalau seandainya orang punya, saya misalkan punya uang, ada orang mau utang kepada saya. Kalau saya pengen untung, boleh. Saya pinjamkan misalnya 10 juta. Saya enggak mendapatkan keuntungan, rugi saya. Bisa engkau mendapatkan keuntungan, tapi jangan masuk hutang piutang. Masuknya ke mudharabah, yaitu permodalan, atau masuknya ke murabahah, jual beli, atau yang lainnya. Tapi kalau masuknya ranah utang piutang, tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun. Misalkan gini, kita punya uang 10 juta. Saya kalau pinjam kepada orang lain, itu cuma mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Saya ngambil manfaat sedikit, jatuhnya riba. Kalau saya mengatakan, loh, saya rugi. Saya pinjamkan 10 juta kepada orang, 1 tahun saya tidak mendapatkan keuntungan. Maka kita katakan, kalau ingin mendapatkan untung dunia, jangan masuk utang piutang. Masuk akad yang lain. Akad mudharabah, contohnya. Kita tanya, kamu mau minjem saya itu untuk apa? Saya mau bisnis, usaha. Sudah, saya mudharabah. Yaitu kita kongsi. Saya apa menanam saham di usaha kamu, kamu yang menjalankan. Nanti hitungannya berapa persen. Nah, ini dibolehkan. Orang yang menanam saham atau memberikan modal, kemudian dia menjalankan, itu dibolehkan. Kita ngambil untung, boleh. Atau masuknya pada ranah murabahah. Murabahah itu jual beli. Misalkan gini, kita tanya sama orang itu, kamu butuh duit 10 juta mau beli apa? Dia mengatakan, enggak, saya mau beli motor. Boleh, saya ngambil untung dengan cara, jangan utang piutang, dengan cara saya masuknya ke ranah jual beli. Sudah gini aja, guys. Kamu butuh motor apa? Motornya nah ini. Kalau dibeli kontan, yaitu kalau kita beli kontan di dealer itu harganya 10 juta. Ya udah saya belikan. Belikan 10 juta, saya jual kepada orang ini kredit, saya ngambil keuntungan 2 juta selama 1 tahun misalkan. Tidak ada masalah, dibuat hatta 10 juta untungnya. Enggak ada masalah. Misalkan dia tak jual kepada kamu kredit selama 5 tahun, saya pengen ngambil untung 10 juta juga. Mau enggak? Berarti dari 10 juta menjadi 20 juta. Dihitung-hitung. Kalau sepakat di antara keduanya, sah jual belinya. Oleh karena itu, kalau orang itu pengen untung, mengambil keuntungan, jangan masuk utang piutang. Kalau dia masuk ranah utang piutang, maka itu sosial murni. Kalau pengen untung, jangan masuk ke utang piutang. Masuknya ke mudharabah, tanam saham, atau ke masuknya ke murabahah, yaitu permodalan, maka ini hukumnya dibolehkan. Namun kalau masih ke utang piutang, kemudian dia ngambil untung, jatuhnya riba. Jatuhnya riba. Apa saja utang piutang di dalamnya ada manfaat, maka jatuhnya riba. Hatta manfaat itu bukan uang. Jasa misalkan. Manfaatnya jasa misalkan gini. Saya enggak ngambil untung uang enggak. Misalkan ada orang pinjam ke saya 1 juta misalkan, butuh untuk membayar sekolah anak. Nggak, tak pinjam 1 juta. Tapi pas waktu ini juga, hari ini, saya itu butuh motor. Motor untuk ngantar barang. Maka saya bilang sama orang itu, udah, kamu tak pinjam 1 juta, bayar lagi 1 bulan yang akan datang, nggak usah nambah 10 juta saja. 10 juta. 1 juta ya 1 juta. Nggak usah nambah, tapi, tolong hari ini saya pinjam motornya. Tak pinjami uang, tapi saya pinjam motor hari ini saja, karena saya mau ngantar barang. Atau minjem mobil atau yang lainnya. Kalau terjadi akad seperti ini, yaitu ngambil manfaat sedikit pun dari utang piutang ini, akadnya selesai dan dipinjemkan mobil atau motor kepada orang itu selama 1 hari, jatuhnya riba. Jatuhnya riba. Kenapa? Karena utang piutang itu nggak boleh ngambil manfaat. Ngambil manfaat sedikit, jatuhnya riba. Kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat bagi yang memberikan piutang, maka jatuhnya pada riba. Kalau orang pengen, saya katakan, kalau pengen ngambil manfaat, jangan masuk ke ranah utang piutang, masuk ke bab yang lain, murabaha atau mudharabah atau yang lainnya. Kemudian di sini Rasulullah SAW itu ketika utang, maka beliau memberikan rohn, jaminan. Jaminan itu hukumnya dibolehkan. Dan kata para ulama, jaminan itu apa jaminan? Wad'u ainin maliyatin wathiqatin indad da'in. Memberikan harta kepada sebagai jaminan bagi orang yang memberikan piutang kepada kita. Liyakhudha haqqahu. Sehingga dia nanti yang memberikan piutang kepada kita itu mengambil hak tersebut, yaitu jaminan tersebut, kalau kita enggak bisa bayarnya. Jadi jaminan, misalkan kita di koperasi dan yang lain ada jaminan, boleh, enggak ada masalah orang menjaminkan barang, motor misalkan. Saya utang kepada kamu ya 10 juta, ini jaminannya motor. Jaminannya sertifikat rumah atau yang lainnya. Boleh, tidak ada masalah. Ini hukumnya dibolehkan. Namun, yang tidak dibolehkan kalau kita bayarnya sambil bayar bunga. Ribanya jatuhnya di sini. Ribanya itu di bunganya, bukan di jaminannya. Kalau jaminannya tidak ada masalah, boleh. Namun kalau saya membayar, kok lebih? Maka ini kelebihan dalam pembayaran ini, jatuhnya riba. Walaupun dalam koperasi. Karena saya ditanya beberapa orang itu, ada orang bikin koperasi, entah di sekolahan, atau di rumah sakit, atau di sebuah instansi, punya koperasi yang dimasuki oleh beberapa anggota koperasi ini sekitar misalkan 100 orang misalkan. Masuk anggota koperasi. Mereka ngumpulkan uang di koperasi itu. Siapa yang utang dari anggota koperasi, bukan orang luar loh, anggota koperasi ini, maka dia nanti bayar sama bunganya itu 5%, contohnya saya contohkan misalkan 5%. Lah nanti 5% ini dikumpulkan, dikembalikan kepada semua anggota koperasi. Hatta yang utang pun dapat juga. Paham enggak kasusnya ini? Ini sering koperasi model seperti ini, yaitu anggota koperasi misalkan kita sekolahan, semua guru-guru ikut di sini. Guru-guru semua sekolah semuanya dimasukkan ke koperasi guru. Semuanya nabung. Lah, orang yang mau utang diambil dari tabungan ini, dari anggota koperasi. Nanti dia kalau mau bayar sekalian 5% dari utangnya. 5% ini nanti dikumpulkan, nanti dibagi kepada semua anggota koperasi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap riba. Kenapa? Karena masuknya di ranah utang piutang. Saya pernah ngomong ke beberapa orang yang melakukan praktek seperti ini. Saya bilang, kalau pengen selamat dari riba, jangan masuk utang piutang. Koperasi enggak ada masalah. Ngumpulkan duit, kemudian setelah itu memberikan permodalan kepada orang, tapi jangan masuk utang piutang. Masuk pembelian. Misalkan anggota koperasi ini kalau mau utang ke koperasi, harus dalam bentuk barang. Mau beli apa? Mau beli kipas angin, mau beli motor, mau beli... Nah nanti koperasi membelikan, setelah itu baru dijual kepada orang yang mau kredit. Hatta walaupun ngambil kelebihan gak ada masalah. Ini keluar dari riba. Tapi kalau masuknya dalam ranah utang piutang, tetap jatuhnya riba. Sehingga koperasi yang ada, walaupun ada jaminan, misalkan jaminannya motor, tidak ada masalah, hukumnya dibolehkan. Yang penting, pertama, tidak ada kelebihan dalam membayar. Kalau ada kelebihan, jatuhnya riba. Ada kelebihan, jatuhnya riba. Sehingga tidak boleh ada kelebihan. Kelebihan dinamakan riba, namanya bunga, namanya potongan, namanya denda, sama saja. Denda karena keterlambatan, itu cuma istilah-istilah saja. Tapi hakikatnya sama. Yaitu beban yang dibayar ketika dia itu lambat pembayarannya. Ini dinamakan dengan riba. Walaupun orang gak menamakan riba, dinamakan dengan bunga. Akhirnya di bank konvensional itu karena istilah bunga itu menakutkan, akhirnya dibuat di bank-bank yang lainnya itu, bank syariat, dinamakan gak, ini bukan bunga. Tapi ini denda. Sama saja. Kalau masuknya utang piutang, ada biaya lebih ketika dia itu telat membayarnya, atau membayarnya semakin lama, semakin itu akan ada bebannya, maka itu jatuhnya riba. Kemudian yang kedua tentang masalah jaminan tadi, kan kalau utang, kita misalkan punya utang, kita jaminkan kepada orang yang memberikan piutang kepada kita. Jaminan ini tidak boleh dimanfaatkan. Perhatikan, ini sangat penting. Karena ini sering terjadi di masyarakat. Jaminan tidak boleh dimanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan jaminan, jatuhnya riba. Cekel ke motor misalkan. Istilahnya kan, kalau saya punya utang misalkan, udah ini motor cekel aja wis. Jaminan, cekelan itu jaminan berarti. Jaminan, taruh di rumah. tidak boleh dimanfaatkan. Kalau dipakai, udah pakai aja, hatta sudah mengizinkan pemiliknya, yang utang itu sudah mengizinkan, atau sudah ada keriduan di antara keduanya, riba itu tetap riba walaupun ridho. Enggak ada kaitannya masalah keriduan. Dia ridho maupun tidak, tetap jatuhnya riba. Tidak boleh dimanfaatkan jaminan itu kecuali, kata ulama memberikan keringanan, kecuali jika kita membutuhkan biaya dalam penyimpanan jaminannya. Contohnya misalkan, kita orang kampung, misalnya orang kampung sana misalkan, yang biasa nyawa punya sapi dan yang lainnya, orang terkadang utang kepada kita, jaminannya sapi. Udah, tak jaminkan sapi. Taruh di rumah saya, sapi perah. Ini sapi kalau di rumah saya butuh makan. Kalau nggak dikasih makan, mati sapinya. Akhirnya saya harus cari rumput untuk memberikan makan kepada sapi ini. Maka boleh gantinya, yaitu usaha saya memberikan makan kepada sapi ini, gantinya saya memeras susunya. Saya minum susunya, itu hukumnya dibolehkan. Atau sapinya digunakan untuk bajak. Kenapa? Karena saya membiayai setiap harinya. Kalau tidak dikasih makan, mati sapinya. Sehingga jasa saya itu memberikan rumput kepada sapi ini, saya boleh memanfaatkan. Ini seperti ini. Nah, kejadian ini, saya debat sama beberapa orang juga, sebagian ustaz juga. Kata mereka, Rasulullah SAW itu membolehkan jaminan sapi, atau onta, atau yang lainnya, untuk diperas susunya, bagi orang yang memberikan piutang. Mereka mengkiaskan dengan, atau menyamakan dengan motor. Demikian juga motor, misalkan ada orang minjem ke utang ke saya, akhirnya dia nyekelkan sama saya motor. Namanya motor, saya butuh, kalau mau jalan, butuh bensin, demikian juga saya butuh manaskan, demikian juga butuh untuk di servis, atau yang lainnya. Maka saya boleh mengambil manfaatnya dengan saya pakai. Maka kita tanya, sekarang gini, kalau seandainya kamu manaskan motor supaya nggak rusak, karena motor kalau nggak dipakai rusak, malaskan itu butuh dana berapa, wis? Ya kan, cuma malaskan dong, 5 menit aja, wis, dinyalakan, selesai. Atau dimuter-muter rumah sebentar, selesai. Kalau seandainya biaya ini, yaitu biaya saya memanaskan, disamakan dengan saya saya menggunakan satu hari muter-muter, nggak seimbang ini. Jatuhnya riba. Tetap nggak bisa disamakan seperti ini. Oh, saya kalau motor di rumah saya, yo saya kan servis. Servis berapa kali sebulan? Belum tentu satu bulan diservis. Dia satu bulan servis sekali, tapi menggunakan setiap harinya. Ini enggak seimbang seperti ini. Maka hukumnya tidak dibolehkan. Oleh karena itu, masalah rohan atau jaminan, ini boleh dalam Islam itu dibolehkan. Orang ketika utang, itu memberikan jaminan kepada orang yang memberikan piutang, boleh dengan syarat. Tadi kita sebutkan, tidak ada tambahan ketika membayar utangnya. Yang kedua, jaminan tidak bisa dimanfaatkan. Kalau jaminan dimanfaatkan, maka jatuhnya pada riba. Kecuali, kita sebutkan tadi, kecuali kalau jaminan ini membutuhkan biaya untuk perawatan jaminan ini. Maka kita boleh mengambil manfaat sesuai dengan biaya kita merawat. Tapi kalau lebih, maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Jatuhnya kaidah asal, kullu qardin jara fihi manfa'a fa huwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat bagi yang memberikan piutang, maka jatuhnya pada riba. Oleh itu, kalau bicara masalah utang piutang itu syarat dengan riba. Kalau ingin lepas, saya katakan tadi, jangan masuk utang piutang. Masuk pada ranah jual beli, mudorobah, murabahah atau yang lainnya, sehingga bisa lepas dari hutang piutang. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka wa ta'ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.